di hatu cari dukungan. Laganya paling kau ngerti, padahal gak ada istri. Sudah cukup kau bergaya cari perhatian, percuma banyak tingkah kali malah kasihan. Pikir dong honey, sekarang bukan lagi zaman tarzan. Ngapain juga terus ikut-ikutan. Punya prinsip honey, otak pun juga bukan otak kunyam. Pikir yang benar biar gak salah jalan. Bikin orang jadi salah paham. Pakai sedikit hati dan perasaan.